Saguer, saguer, minuman bikin mager. Bawa gelong, bawa susu, campur dengkuku Bima. Putar galas, putar galas, putar galas di pinggir koala. Hati-hati, hati-hati, saguer tak singgah dibusungi. So ente, tolong hargai akan Uti. Piri, piri, pici, piri, piri, bilang bos. Piri, bilang bos, kalau piri, bilang bos. Piri, piri, pici, piri, piri, bilang bos. Piri, bilang bos, kalau piri, bilang bos. Piri, piri, piri, piri, bilang bos. Piri, piri, piri, kalau piri, bilang bos. Piri, piri, piri, piri, bilang bos. Saguer, saguer, minuman bikin mager. Bawa gelong, bawa susu, campur dengkuku Bima. Putar galas, putar galas di pinggir koala. Hati-hati, hati-hati, saguer tak singgah dibusungi. So ente, tolong hargai akan Uti. Piri, piri, pici, piri, piri, bilang bos. Piri, bilang bos, kalau piri, bilang bos. Piri, piri, pici, piri, piri, bilang bos. Piri, bilang bos, kalau piri, bilang bos. Piri, piri, piri, piri, bilang bos. Piri, piri, piri, kalau piri, bilang bos. Piri, piri, piri, piri, bilang bos. Kembali bersama saya.